untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-126. Maka dari sini kita ketahui bahwa ternyata agama Nabi Ibrahim alaihissalam ini sama dengan agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita kepada tauhid, mengajarkan umatnya tauhid, dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama para nabi dan rasul pada hakikatnya itu satu, yang berbeda hanyalah syariatnya. Nah, tiap-tiap nabi mereka mengajarkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebaliknya untuk memperingatkan kepada kaumnya dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agamanya para nabi dan rasul. Adapun dari syariat ini tentunya berbeda-beda. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam risalah ini Al-Qawaidul Arba' dalam menjelaskan tentang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengatakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam ialah an ta'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Yakni untuk engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan, ikhlas di dalam beragama. Yakni dalam ucapan ini, dalam apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Wahhab menjelaskan tentang agama yang Nabi Ibrahim, yaitu untuk kita beribadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala beragama, maknanya ialah untuk kita meninggalkan yang namanya kesyirikan. Nah, karena al-ikhlas wa syirk, keikhlasan dan kesyirikan, dua perkara yang tidak mungkin akan bertemu. Kenapa? Karena berlawanan. Nah, maka agama Nabi Ibrahim alaihissalam ialah untuk kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lawannya ialah untuk kita meninggalkan yang namanya kesyirikan. Nah, kenapa? Dijelaskan oleh beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullah Ta'ala, di anna ibadah, dikarenakan yang namanya ibadah, apapun ibadah tersebut, ya, selama dia dikatakan sebagai ibadah, idza khalathaha asyirku batalat, apabila ibadah tersebut tercampur atau dicampuri dengan yang namanya kesyirikan, batalat, maka batal ibadah tadi. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang tadinya itu adalah ibadah, ketika tercampur dengan kesyirikan, maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai ibadah sebagaimana asalnya. Kenapa? Karena dia telah tercampur dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan rusak ibadah tersebut atau nilai ibadah itu sendiri. Nah, maka yang namanya ibadah ialah apabila ibadah tersebut selamat dari perkara-perkara kesyirikan, ya, selamat dari perkara-perkara yang berbau syirik padanya, baik syirik asghar, syirik kecil, maupun syirkun akbar, syirik besar. Nah, maka dalam beribadah harus murni ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dicampuri dengan sesuatu apapun daripada kesyirikan. Nah, mau sedikit ataupun banyak selama dalam kesyirikan akan merusak, ya, ibadah tersebut, minimalnya menjadikan ibadah itu cacat. Nah, yang parahnya ialah menjadikan ibadah itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam beragama tidak hanya mempelajari yang namanya kebaikan-kebaikan saja, mengenal keutamaan amalan ini, keutamaan amalan itu, ya, namun juga kita wajib mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak amalan-amalan kita. Nah, ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam agama. Mempelajari al-haq untuk diamalkan, serta mengenal yang namanya keburukan untuk meninggalkannya, menjaga diri darinya. Nah, karena seseorang yang dia mencukupkan dirinya dengan mempelajari perkara-perkara yang baik-baik saja, ya, amal-amal ketaatan, tanpa dia mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak amalannya tersebut, maka dia akan terjatuh dari perkara-perkara yang bisa merusak amalannya. Nah, ini masalah muslimin rahimani wa rahmatullah yang perlu kita ketahui. Ya, di samping wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid, begitu pula wajib bagi kita untuk mengenal yang namanya kesyirikan, agar tidak merusak atau membatalkan tauhid yang telah ada pada diri kita. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim agamanya adalah agama yang menyerukan kepada kita untuk kepada kaumnya untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim berkaitan dengan dakwah beliau menyampaikan tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada kita juga kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka yang umat manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin, dalam keadaan menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lahuddin, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, hunafa. Ya, al-hunafa ini merupakan kata jamak dari hanif. Hanif, hunafa, orang-orang yang lurus. Nah, jadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah nabinya mereka. Nah, karena memang Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang spesial. Nah, namun Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari pengakuan mereka. Kenapa? Karena agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama yang mengajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala beliau mengatakan, "Wa hadhihi al-ibadah amara Allah biha jami' al-khalq kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ibadah ini, yakni ikhlas di dalam beribadah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada seluruh makhluk. Jadi yang namanya ikhlas dalam beribadah itu bukan hanya perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, kemudian beliau perintahkan kepada kita. Tidak. Ternyata perintah ini, ikhlas dalam beribadah, merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat manusia seluruhnya. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Jalla wa ala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya beribadah, nah, itu bukan sesuatu yang hanya diperintahkan kepada nabi kita saja. Nabi-nabi sebelumnya telah diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya untuk beribadah. Ingat, kita telah sebutkan sebelumnya tadi, yang namanya ibadah ialah sesuatu yang terlepas dari yang namanya kesyirikan. Nah, maka dari sini Asyad Dr. Shalih Fauzan beliau mengatakan, "Wa ma'na ya'budun." Adapun makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Makna dari lafaz yang terakhir ya'budun, liya'budun, kata beliau, maknanya ialah yufriduni bil ibadah. Yakni mereka mengesakan diriku di dalam beribadah, yakni mengesakan Allah di dalam beribadah. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku, yakni mengesakan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nah, maka orang-orang yang mencampur ibadah mereka dengan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut tidak dikatakan sebagai ibadah. Kenapa? Karena telah tercampur dengan kesyirikan. Nah, karena ibadah yang hakiki adalah ibadah yang bersih dari perkara-perkara yang bisa merusak ibadah tersebut, baik perbuatan riya maupun perbuatan syirik. Nah, maka kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan, makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna beribadah kepadaku ialah mentauhidkan aku di dalam beribadah. Jadi bukan hanya sekedar ibadah, namun dimaukan dalam ibadah yang sesungguhnya adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Nah, kemudian beliau mengatakan, fal hikmatu min khalqil khalq annahum yabuduna Allah azza wa jalla mukhlisina lahu din. Maka diantara hikmah, atau kata beliau, maka hikmah diciptakannya makhluk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah menciptakan kita bangsa manusia dan juga menciptakan yang namanya jin. Nah, bukan hanya jin, makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya. Nah, namun yang terkhusus bagi bangsa jin dan manusia. Hikmah Allah menciptakan kita semua ialah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mukhlisina lahu din, dalam keadaan menjadi orang-orang yang ikhlas ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu tujuannya ialah untuk kita beribadah dengan ibadah yang dimaukan oleh Allah. Bagaimana itu? Dengan cara kita beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin banyak dari kita tidak tahu amal ibadah yang kita kerjakan ternyata apa? Rusak. Karena apa? Tercampur dengan perkara-perkara yang merusak ibadah tersebut. Di antara contoh ibadah sedekah. Nah, ini merupakan ibadah yang mulia. Bersedekah, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang mulia, merupakan ibadah. Namun bisa rusak ibadah tersebut nilai yang disisi Allah Subhanahu wa taala manakala tercampur atau disusupi dengan perkara-perkara yang merusaknya. Seperti seseorang yang dia bersedekah dengan memiliki niatan tersendiri. Dia tidak bersedekah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, namun dikarenakan perkara-perkara yang lainnya, entah untuk menjadi populer di tengah-tengah umat manusia atau untuk tujuan tertentu mengangkat derajatnya, ini merupakan perkara-perkara yang merusak nilai ibadah yang dia kerjakan. Ini salah satu contoh. Maka betapa meruginya orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan yang mulia, namun tidak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tercampur dengan perkara-perkara yang merusak ibadah yang dia kerjakan tersebut. Nah, maka sekali kaum muslimin, pentingnya bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak ibadah kita. Maka tidak cukup bagi kita untuk mempelajari ya amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang penuh dengan keutamaan, namun juga kita harus mempelajari perkara-perkara yang bisa merusak amalan kita agar kita tidak terjatuh padanya. Kemudian kata beliau, minhum man imtazala wa minhum man lam yamtazil. Maka hikmah Allah menciptakan makhluknya ialah untuk mereka beribadah kepada Allah, yakni mengesahkan Allah ibadah. Namun kata beliau, ternyata ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari bangsa jin dan manusia, ada yang mereka ia mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga sebaliknya. yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Allah namun dicampur ibadahnya tersebut dengan perkara-perkara yang merusak nilai ibadahnya tadi. Kata beliau, "Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi." Namun harus kita ketahui hikmah, tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di muka bumi ini ialah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yakni ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi. Ya, maka kalau seandainya kita diciptakan ini tidak ada tujuan atau dengan tujuan perkara yang rendah untuk mungkin saling membanggakan satu dengan yang lain, Allah tidak akan menciptakan kita. Kenapa? Itu adalah sesuatu yang main-main dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara yang demikian. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain ialah untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladzi ya'budu ghairallah mukhalifu li hikmah min khalqil khalq wa mukhalifu li amri lil amri wasyara. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Asy-Syaikh Tsaulul Fauzan hafizallahu ta'ala, adapun orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah ini maknanya banyak, umum. Orang beribadah kepada selain Allah itu bukan hanya terkhusus sujud kepada selain Allah, tidak. Ya, orang yang beribadah kepada selain Allah tidak hanya khusus berdoa kepada selain Allah, tidak. Maknanya lebih luas daripada itu. Nah, maka kata beliau, orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mukhalifu lil hikmati min khalqil khalq, maka mereka telah menyelisihi tujuan dari penciptaan makhluk. Nah, maka orang-orang yang mereka mempersekutukan Allah itu pada hakikatnya mereka menyelisihi, ya, tujuan Allah ciptakan mereka di muka bumi ini. Nah, wa mukhalifu lil amri wasyara, dan mereka juga telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariat. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala, nah, berkaitan dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga menjelaskan kepada kita tentang ibadah, nah, dan juga tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, nah, kemudian beliau mengatakan, wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'di wa kulluhum min dzurriyyati. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau juga disebut dengan bapaknya para nabi. Ya, kenapa disebut dengan bapaknya para nabi? Karena fa kulluhum min dzurriyyati, orang-orang atau nabi-nabi yang datang setelah beliau itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan perjuangan yang besar, ya, dan ini juga merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, setelah beliau berdakwah kepada ayahnya, yang ternyata ayahnya itu adalah orang yang tidak sejalan, tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang demikian, ya, walaupun menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sedih, bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya, menasihati, mendakwai ayahnya, kita akan mendapati uslub, ya, metode dalam dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ini adalah uslub yang sangat, atau metode yang sangat lembut, ya. Namun hal yang demikian ternyata belum juga menjadi sebab hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada ayah beliau. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Allah jadikan anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para nabi. Nah, demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah, jujur keimanannya kepada Allah, istiqamah, walaupun yang ditimpa musibah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, dan ini harus kita imani. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tadza syai'an istiqa Allah Subhanahu wa taala illa awallahu bi khairin. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu melainkan karena bertakwa kepada Allah, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau tinggalkan sesuatu tadi karena itu adalah sesuatu yang diharamkan, engkau tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini merupakan prinsip, ya, dalam kehidupan. Baik, dan sudah banyak contoh kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang terdahulu dari salafus salih, para nabi dan rasul, ya, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalannya orang-orang sebelum mereka, orang-orang saleh, mereka tidak lepas dari yang namanya ujian, musibah. Nah, tapi musibah tersebut tidak menjadikan mereka melepaskan keimanan mereka. Nah, bahkan menjadikan mereka semakin bertakwa, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Tentunya ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan, ya, sesuatu yang sangat mahal yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang demikian keadaannya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wali hadza qala jalla wa ala, maka dari sinilah Allah Jalla wa ala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan, ya, fi dzurriyyati, dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, an-nubuwwah, kenabian, ya, yakni keturunan beliau adalah para nabi, wal kitab, dan demikian pula kami turunkan al-kitab. Nah, wa kulluhum min bani Israil, dan semuanya dari bani Israil. Baik, hafidu Ibrahim alaihissalam, cucu dari Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min dzurriyyati Ismail. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunannya Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, fa kullul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Maka seluruh para nabi ini merupakan anaknya, anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Hal ini kata beliau, takriman lahu, merupakan kemuliaan, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, waja'alallahu imaman linnas. Tidak hanya itu, tidak hanya Allah jadikan anak keturunan Nabi Ibrahim itu nabi. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam ya imaman linnas, yakni qudwah. Imam bagi umat manusia, yakni Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Nah, ya, anak keturunannya nabi, kemudian Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan bagi orang-orang setelah beliau. Nah, hari ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 124, kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Kata Allah, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau, yaitu Nabi Ibrahim, lin-nas, bagi umat manusia, imaman, sebagai imam, yakni qudwah, sebagai suri tauladan. Ini janji Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Allah wujudkan. Ya, kenapa? Innallaha la yukhlifu miizan. Allah tidak pernah mengingkari janji. Nah, kemudian dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." An-Nahl ayat 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yakni imaman yuktada bihi, yakni seorang imam yang dicontohi, yang ditiru, yang diikuti. Nah, maka dari sini pantaslah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Ibrahim, maka Nabi Ibrahim da'a an-nasa ila ibadatillahi azza wa jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Syekh Al-Qursi Wawdan, adalah seorang nabi yang berdakwah kepada umat manusia, nah, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau membaca kisah Nabi Ibrahim al-Qur'an, apa yang beliau serukan kepada kaum dan ayahnya? Apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan yang mereka buat dari patung tersebut. Maka Nabi Ibrahim adalah nabi yang mengajak berdakwah kepada umat manusia untuk apa? Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kagairihi minan nabiyyin, sebagaimana nabi-nabi yang lain, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim. Nabi yang lainnya juga demikian, mengajak kaumnya apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi dan rasul, inti dari dakwah mereka adalah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qulul anbiya'i da'u an-nas ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwa. Seluruh para nabi, kata beliau, itu menyuruh berdakwah kepada kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan ya peribadatan kepada selain Allah. Nah, kama qala ta'ala, hal ini ya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa para nabi dan rasul itu semua dakwahnya sama. Ya, mendakwahkan yang namanya tauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi tiap umat itu diutus oleh Allah, rasul-rasul mereka. Naam. Apa yang diserukan oleh rasul tersebut, utusan Allah itu, Ani'budullaha, agar mereka itu beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan at-taghut. Apa at-taghut? Kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inti dakwah para nabi dan rasul. Semuanya, mau dari nabi-nabi Bani Israel dengan sekian banyak nabi yang Allah utus kepada mereka, semuanya mengajarkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nakdiru lana subhanallahi wa bihamdihi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.